Ayo, ibu-ibu yang semangat. Tuwaga. Puasa, puasa. Menjalankan perintah agama. Puasa, puasa. Ayo kita semangat. Stop. Kenapa? Lemah, letih, lesu, lelah, lunglai, Bu. Iya nih. Biar gak kena 5L, minum Sangobion. Tetap sehat semangat saat puasa dengan minum Sangobion setiap sahur bila perlu. Mengandung vitamin dan zat besi penambah darah. Sangobion bantu atasi gejala 5L karena anemia, sehingga kita dapat terus aktif selama puasa. Sangobion, sehat semangat tanpa anemia. Dari Merck, baca aturan pakai.